Sabar semuanya kebagian, masih banyak. Yuk tangannya di atas semuanya, yo. Sengono hantiko alami niatiku masuk ke samudra don arumi. Sengono hantiko di atas si welas iki masuk kuliah doho don telasi parang biaya sulakoni tanggoriko. Yay, yo, and dadas, FF, cici, cici nemu riko. Ya romo kanggo riko. Hey! Sing ono hanti so nyalangi niat iki masuk ke samudra sun arumi. Sing ono hanti so dia kesi welas iki masuk ilian nyowo sun telani parang piaye sun lakoni kanggo riko. Goyang lagi, hey. Cici, cici nemu riko nang ati niso. Cici, cici nemu riko nang ati niso selawase. Air belakang separo roko iki, hey. Ya romo kanggo riko. Oke, okay, thank you. Kita kasih yang hot hot.